Jika bukan karena kesalahan yang telah kulakukan, maka tentulah kebenaran tak kuagungkan. Dan jika bukan karena air mata yang kulelehkan, tentulah kuman benci dalam hati barangkali takkan dapat kubersihkan. Betapa apun duka dan kemalangan adalah pelajaran tentang kasih sayang dan persamaan.